Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah taala malam hari ini adalah jadwal kajian kitab Bulughul Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana beliau bermadhab Syafi'iyah. Insyaallah taala masih pada pembahasan kitab Thaharah bab At-Tayammum. Thayyib. Kita masuk pada hadis, insyaallah hadis ke-128. Berkata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ammar Ibni Yasir radhiyallahu ta'ala anhu maqala, dari Ammar bin Yasir semoga Allah meridhai beliau berdua, beliau berkata, Ammar bin Yasir seorang sahabat, dan Yasir ayah dari Ammar juga seorang sahabat. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma kunyahnya adalah Abul Yuqdzon. Abul Yuqdzon. Dan Ammar bin Yasir ini termasuk minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Udhiba fillah huwa wa abuhu Yasir wa ummuhu Sumayyah. Tatkala di awal-awal Ammar bin Yasir ini masuk Islam, beliau disiksa oleh musyrikin Quraisy, disiksa oleh Abu Jahal. Ya. Demikian pula ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Barakallahu fikum. Yasir dan Sumayyah kemudian keduanya wafat, dan Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu ta'ala anha termasuk syahidah al-ula fi awalil Islam. Termasuk wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam itu adalah Sumayyah bintu Khayyat, ibu dari Ammar bin Yasir. Ya, yang mana disiksa, ya ditombak, di barakakum, ditusuk dengan tombak, ya, oleh Abu Jahal. Hatta inna ummahu qutilat fit ta'dzib, sehingga ibu Ammar bin Yasir ini meninggal. Ya, terbunuh dalam siksaan tersebut. Fakanat awwala syahidah fil Islam, dan beliau termasuk wanita yang pertama kali ya mati syahid di dalam agama Islam. Dan Ammar bin Yasir ini syahidal masyahid kullaha, termasuk sahabat yang mengikuti semua peperangan ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa asyaba dan nabi hatta istashada fi waqati safain allati waqa'at baina Ali wa Ali Syam. Kemudian Ammar bin Yasir ini hidup setelah sepeninggalnya nabi sampai akhirnya beliau mati syahid tatkala terjadi pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan penduduk Syam. Dalam keadaan beliau termasuk barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ammar bin Yasir ini beliau menyatakan ba'athani an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi hajah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutusku untuk sebuah keperluan. Di sini disebutkan dalam syarah bahwasanya Ammar bin Yasir tidak menyebutkan lam yubayyinha keperluan apa yang dimaksud. Ketika beliau diutus oleh Nabi untuk sebuah keperluan, ternyata kata beliau fa'ajnabtu. Di suatu malam aku junub. Ya. Yakni asabathu janabah wa huwal ihtilam. Ya. Tertimpa janabah, yakni mimpi basah. Barakallahu fikum. Ketika seseorang bermimpi ya menggauli istrinya atau mimpi basah kalau dia belum menikah tetapi tidak mendapati air, tidak keluar air mani, maka tidak dianggap ihtilam, tidak dianggap junub. Ya. Dikarenakan ada seorang sahabiah bertanya kepada Nabi tentang mimpi basah. Apakah wajib mandi? Kata Nabi, na'am, iya, idza ra'atil ma. Kalau dia melihat keluar air, tapi kalau enggak keluar air, air mani tidak keluar, maka tidak dianggap junub. Barakallahu fikum. Nah, ini Ammar bin Yasir, beliau junub. Ternyata falam ajidul ma. Ketika itu aku tidak mendapati air. Fatamarrautu fi sa'id kama tamarraud dabbah, maka aku ketika tidak mendapati air aku bersuci menghilangkan janabahku dengan cara aku berkubang di tanah sebagaimana ya hewan seperti kerbau misalkan berkubang di tanah di lumpur itu. Ini yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Kemudian suatu ketika aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian aku menyebutkan, menceritakan tentang apa yang aku alami tersebut. Faqala, namun Nabi memberikan jawaban, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya hanya cukup bagimu antakula, yakni antah ala hakada, engkau melakukan seperti ini. Lalu Nabi mempraktekkan cara bertayamum. Thumma doroba biyadaihil ardo dorbatan wahidah. Kemudian Nabi memukulkan dua telapak tangannya ke tanah dengan satu kali tepukan. Thumma masaha shimala alal yamin, kemudian mengusap yang telapak tangan yang kiri, mengusap bagian tangan yang kanan. Ya. Kemudian bergantian. Wa dhahira kaffaihi. Dhahira itu atasnya. Wa wajahahu, kemudian wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya walafdu lil muslim, namun lafadznya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis Ammar bin Yasir. Pada lafadz Imam Muslim di sini disebutkan ya disebutkan mengusap kedua telapak tangan dulu baru wajah. Ya, wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Dua telapak tangan kemudian dan wajahnya. Wa fi riwayah lil Bukhari, adapun pada hadis yang berikutnya dalam riwayat Imam Bukhari masih pada hadis Ammar bin Yasir disebutkan wa daraba bi kaffaihil ardh. Nabi memukulkan ya kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima, kemudian meniupnya. Ya, sudah melakukan meniupnya. Tsumma masaha bihima wajhahu, kemudian dengan kedua telapak tangan tadi mengusap wajah beliau. Wa kaffaihi, kemudian dua telapak tangan beliau. Pada riwayat yang pertama, lafadz Imam Muslim disebutkan telapak tangan dulu baru wajah dengan lafadz wawu, dengan huruf wawu. Dzahira kaffaihi wa wajhahu. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan wajah dulu kemudian kedua telapak tangan. Barakallahu fikum. Maka di sini ya, bagaimana cara mengkompromikan dua riwayat ini, mana yang didahulukan wajah atau telapak tangan? Maka disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzullah dalam syarah dan juga para ulama yang lain, beliau menyatakan zahirul hadis, hadis secara zahirnya annahu yabda'u bimashil kaffain wa yakunu mashul wajhi mutaakhiran, bahwasanya Nabi memulai untuk mengusap kedua telapak tangan dah kemudian wajah yang terakhir setelahnya. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Walakin ar-riwayah allati ba'dahu bil aksi, akan tetapi dalam riwayat yang setelahnya, riwayat Imam Bukhari, justru sebaliknya, wajah dulu baru kedua telapak tangan. Fahiyya tadullu ala annahu yamsahu wajhahu awwalan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengusap wajah itu adalah di awal. Thumma yamsahu kaffaihi, kemudian setelahnya dua telapak tangan. Hadza huwa tartib, inilah urutan yang benar. Jadi begini. Wal wawu innama hiya li mutlaqil jam'i, karena huruf wawu itu sebenarnya adalah penggabungan yang maknanya masih umum, bukan urutan. Misalkan telah datang ya Abu Yoga dan Abu Zahwa, bukan berarti Abu Yoga duluan. Bukan berarti Abu Zahwa yang terakhir, bukan. Tetapi kalau telah datang Abu Yoga kemudian, nah dengan summa, baru ini menunjukkan urutan. Nah, pada hadis riwayat Imam Muslim di sini disebutkan Nabi mengusap dua telapak tangan dan wajah dengan huruf wawu dan. Ini bukan urutan. Ya, bukan urutan. Tetapi ini hanya penggabungan cara mutlak. Bisa yang ini, bisa yang ini. Tetapi ternyata dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan wajah dulu kemudian tangan. Maka kalau urutan berwudu itu juga wajah dulu baru tangan. Demikian pula barakatikum ketika orang bertayamum, maka wajah dulu baru tangan. Ya, bismillah. Wajah dulu satu kali. Terus ini. Sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan wa min huna qala al ulama, maka dari ini para ulama menyatakan inna min syuruti sihhati at-tayammum at-tartib. Sesungguhnya di antara syarat sahnya tayammum adalah urutan. Bi ayya bada'a bil wajhi tsumma bil kaffain. Dengan dia mendahulukan wajah kemudian dua telapak tangan. Berarti kata para ulama, kalau telapak tangan dulu kemudian wajah tidak sah, karena tidak urutan. Ya, tetapi harus wajah dulu kemudian telapak tangan. Adapun kiri dulu untuk telapak tangan kemudian kanan itu sah-sah saja. Sebagaimana seorang itu berwudu, kanan kiri misalkan untuk tangan sah-sah saja, tetapi menyelisihi cara wudu yang sunnah. Yang tidak sah itu tidak tertib, tidak urutan, ya. Ketika berwudu, ya kaki dulu, habis kaki kepala, setelah kepala kemudian wajah, setelah wajah tangan terakhir. Nah, justru ini tidak sah. Demikian pula ketika seorang tayamum, ya, telapak tangan dulu baru wajah, maka ini tidak tertib, tidak urutan, maka tidak sah. Barakallahu thayyib. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, fil hadis dalalah ala anna sahabah radhiyallahu anhum yastamiluna al-ijtihad fi hali ghaibatihi sallallahu alaihi wasallam anhum. Pada hadis tersebut menunjukkan bahwasanya para sahabat terkadang berijtihad, ya, menyimpulkan sendiri sebuah hukum sesuai dengan apa yang dia ketahui, yang dia yakini, di saat Nabi tidak ada di hadapannya, ketika ilmu belum sampai kepadanya, ya. Mungkin sudah sampai tetapi penjelasannya seperti apa. Ini sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, beliau membaca, mengetahui surat Al-Ma'idah ayat ke-6 tentang hukum tayamum, tetapi kaifiyahnya beliau belum tahu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaib au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian sakit atau safar atau atau buang air besar, buang air kecil, atau menyentuh, yakni menggauli istri, namun setelah itu tidak mendapati air untuk bersuci, mengangkat hadas besar atau hadas kecil, maka hendaknya tayamum dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Nah, ini Ammar bin Yasir tahu surat Al-Maidah ayat ke-6, tetapi kaifiyahnya, caranya yang belum tahu. Akhirnya beliau berkubang di tanah. Seakan-akan kalau mandi janabah itu kan harus merata. Takmim semuanya itu harus kena air. Bahkan disebutkan dalam hadis pada pertemuan sebelumnya, ya, pada secuil kulit itu memiliki hak wajib untuk dibasahi. Ketika seorang mandi janabah harus basah. Oleh karena itu kalau tukang, ya, ngecat atau apa itu sebelum dia berwudu atau dia dalam keadaan junub harus dicek semuanya, kakinya ada catnya atau tidak, ya, yang menghalangi air wudu atau air untuk mandi janabah, ya, barakallahu dan seterusnya. Oh iya, kalau ada yang, ya, tidak basah sebesar uang koin dinar atau dirham, kalau sedikit sekali insya Allah dimaafkan, tapi kalau sebesar koin atau seperti kuku segini itu tidak sah. Ya, ulang lagi. Barakallahu fikum. Oh iya. Oleh karena itu, ya, untuk tato sebenarnya itu tidak menyentuh, apa, menghalangi kulit, ya. Maka kalau dia sudah bertaubat baru itu ada udzur. Barakallahu fikum. Wa idza kana hadiran bainahum yas'aluna. Namun para sahabat walaupun berijtihad ketika keadaan mendesak, dalam keadaan tidak tahu hukumnya, berijtihad menyimpulkan sendiri sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Namun ketika sudah hadir di hadapan Nabi, Para sahabat itu bertanya. Itulah barakatikum di antara ya keunggulan, keutamaan para sahabat. Beliau selalu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum selalu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian pada ahlu dzikri kalau kalian tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Dulu penulis kitab ini pernah ditanya oleh seseorang. Katanya dalam Al-Qur'an semua ilmu dibahas. Kenapa tidak ada ilmu tentang membuat roti, tentang ini, tentang itu? Ada, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, membawakan ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak mengetahui. Kalau urusan agama ya kepada para ulama. Kalau urusan bangunan ya kepada ahli bangunan. Ya. Urusan bengkel ya, ya kepada ahli bengkel. Jangan kemudian bertanya kepada koki. Maka ahlu dzikri di sini sesuai dengan masing-masing bidangnya. Barakallahu fikum. Jadi inilah diantara keindahan agama Islam. Dan di sini tatkala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau ijtahada, berijtihad. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi, ketika bertemu dengan Nabi menanyakan, lam yunkir alaihi ijtihad, Nabi tidak mengingkari ijtihad beliau. Wala amarahu bi adati shalah, dan Nabi tidak menyuruh Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholatnya karena salah dalam cara bertoharoh. Barakallahu fikum. Fadalla ala sihhatil ijtihad fi ahdihi alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan sahnya ijtihad di zaman beliau. Wa innama bayyana lahu al-kaifiyah as-sahihah. Kemudian Nabi menjelaskan cara yang benar. Walam ya'murhu bil i'adah, namun Nabi tidak menyuruh untuk mengulanginya. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang kedua, fil hadis dalilun ala kaifiyati tayammum. Pada hadis tersebut terdapat dalil cara tayammum. Ya, cara tayammum. Yakni menepuk pada tanah yang suci atau debu yang suci dengan satu kali tepukan. Bukan dua kali, satu kali tepukan. Atau tembok, ya. Satu kali tepukan. Kemudian wajah, ya, sebelum wajah ditiupkan dulu. Kemudian wajah, kemudian dua telapak tangan. Faedah yang ketiga. Fihi dalilun ala anna tayammum darbatan wahidah. Pada hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya tayammum itu hanya dilakukan dengan satu kali tepukan. Adapun hadis yang menyebutkan at-tayammum dorbatan, tayammum itu dilakukan dengan dua kali tepukan. Dorbatan lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Untuk wajah. Wa dorbatan lil kafain, dan tepukan yang kedua untuk dua telapak tangan. Terkait hadis ini itu mauquf. Namanya mauquf itu adalah sebuah ucapan yang hanya berhenti pada sahabat Nabi, bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi itu marfu, sampai kepada Nabi. Tapi kalau ucapan sahabat itu mauquf. Nah, ternyata itu adalah kalamu Ibnu Umar, ucapan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bukan sabda Nabi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, terkait ibadah maka kita mengikuti Nabi. Cukup dengan satu kali tepukan. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, fil hadis dalilun ala annal wajib mashul kaffain faqat la masha adziro'ain. Pada hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya yang wajib itu ketika mengusap tangan itu hanya pada telapak tangan saja, tidak sampai siku. Kalau sampai siku itu hadisnya do'if. Ya. Barakallahu fikum. Karena dulu sebelum mondok, ketika tayamum waktu sakit itu semua saya basuh ketika seperti orang berwudu, sak kaki-kakinya. Setelah mondok baru tahu. Nah, dengan ketidaktahuan kita, dengan salahnya cara tayamum atau cara bersuci, itu termaafkan. Ya, dan tidak perlu mengulangi sholat. Ya, tidak perlu mengulangi sholat. Sebagaimana ini, Ammar bin Yasir tidak disuruh untuk Nabi mengulangi sholat tatkala tayamumnya salah, yakni berkubang. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang kelima. Fil hadis dalilun ala ta'limil jahil. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam bayyana li'ammar al-kaifiyata al-mashru'ata fit tayammum. Pada hadis ini terdapat dalil anjuran untuk mengajari orang yang belum tahu. Nah, maka kita ajari istri kita, anak kita, ya, orang tua kita dengan cara yang hikmah. Ya, masyarakat, ya, teman-teman akrab kita. Ya, tentunya dengan cara yang hikmah, dengan kita mengetahui keadaan diri kita. Jadi, kita berdakwah itu, ya, tidak harus di atas mimbar, di atas meja seperti ini. Yang namanya dakwah itu umum. Ada dakwah bilhal, dengan keadaan, dengan sesuatu yang nampak, dengan pakaiannya, jenggotnya, ya, sikapnya. Ada dakwah bilqaul, dengan ucapan, baik itu dengan ketikan. Medsos itu masuk dengan qaul, bilfi'il. Barakallahu fikum. Jadi setidaknya kita mengajari orang yang tidak mengerti. Di sini Nabi mengajari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kaifiyah masyru'ah, cara yang disyariatkan dalam tayamum. Beliau mengajari. Kemudian faedah yang keenam. Fil hadis dalilun ala annal jahil fil hukmi. Idza shalla bijtihadihi la yu'idu shalah. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang tidak mengerti sebuah hukum, apabila dia itu melakukan sholat, ternyata salah dalam sholatnya karena tidak tahu sebuah hukum, la yu'idu shalah, maka sholatnya tidak perlu diulang. Ya. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau sudah zaman sekarang ini, ya, tidak ada udzur lagi untuk tidak belajar karena ilmu sudah tersebar. Tetapi kalau ada pada sebagian tata cara sholat yang dia tidak tahu, terluputkan dalam keadaan secara global dia tahu, tetapi mungkin rinciannya yang ternyata bisa merusak sholat dia tidak tahu, maka insya Allah dimaafkan. Li'annan nabiyya alaihi salatu wassalam lam ya'mur ammaron bi'adati sholah, dikarenakan Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholat, dikarenakan cara bersucinya salah. Demikian pula dalam hadis al-masih fi sholatihi, hadis terkait orang yang jelek sholatnya, ketika Nabi mengetahuinya, berulang kali Nabi menyatakan kepadanya, sholli fa'innaka lam tusholli, sholatlah kamu, kamu belum sholat. Lalu sahabat tadi sholat, tapi cepat gerakannya, ya, untuk tumakninahnya tidak ada. Maka selesai sholat, Nabi mengatakan kepada dia lagi, sholli, sholat lagi, ulang kamu, fa'innaka lam tusholli, kamu belum sholat. Terus begitu sampai akhirnya Nabi mengajari, tapi tidak kemudian mengulang lagi sholatnya setelah Nabi ajari. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Maka setelah dapat ilmu, kemudian sholatnya jelek, berarti karena ngentengkan, meremehkan ilmu, tidak perhatian, baru ini tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Tetapi kalau dikarenakan tidak ada yang ngajari atau dia masih lupa-lupa, maka insya Allah di sini ada udzur. Ya, tetapi kalau sudah diajari, kemudian dia mengentengkan, tidak tumaknina, ya, kemudian tidak perhatian dengan sholatnya, maka tidak ada udzur. Dalam keadaan sholat itu, barakallahu fikum, termasuk amalan pertama kali yang akan ditanya di hari kiamat. Ya, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatu. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholatnya. In sholuhat, apabila sholatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha. Maka kata Nabi, maka dia akan aflaha, beruntung, dan dia anjaha, diselamatkan dari neraka. Wa in fasadat, kalau ternyata sholatnya di dunia itu rusak, jelek, tidak diterima, entah tidak ikhlas walaupun tata caranya itu sama seperti Nabi, atau ikhlas tetapi banyak rukun-rukun sholatnya yang tidak terpenuhi, rusak, maka faqad khaba wa khasira. Di hari kiamat dia akan merugi dan dia akan binasa. Barakallahu fikum. Ketika sholat seorang hamba itu diterima di hari kiamat, jangan tanya amalan lainnya. Berarti bagus. Dikarenakan bagus tidaknya amalan seorang hamba di dunia itu tergantung sholatnya. Ya, ketika ada seorang imam ditanya, ya, si fulan dia itu sholat, tetapi dia selalu berbuat maksiat begini dan begitu. Bagaimana? Yang salah itu bukan sholatnya, bukan amalan sholatnya, tetapi cara sholatnya dia. Ya, barakallahu fikum. Entah sebelum sholat toharohnya tidak beres, atau ketika sholat rukun-rukunnya tidak terpenuhi atau tidak diterima dikarenakan dia tidak tumaknina dan seterusnya. Barakallahu fikum. Makanya ya, terkait amalan sholat ini tidak boleh dientengkan. Maka diantara amalan-amalan yang bisa menyempurnakan sholat seseorang yang mungkin cacat sholatnya adalah dia mengiringi sebelum sholat itu adalah dia sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Maka itu bisa menyempurnakan. Barakallahu fikum. Tayyib, demikian pula sujud sahwi. Ya, itu menyempurnakan sholat. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada faedah yang terakhir. Fil hadith dalilun ala masyru'iyati ta'lim bil fi'li. Pada hadis ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan ketika melakukan pengajaran, memberikan pengajaran hendaknya disertai dengan praktek. Seperti misalkan tata cara sholat jenazah, pengurusan jenazah, ya dengan praktek. Ya, kalau hanya ucapan saja mungkin kurang mengena. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allamahu bil fi'li. Dikarenakan Nabi beliau mengajari Ammar bin Yasir dengan praktek. Walam yaktafi bil qaul, dan tidak cukup dengan ucapan saja. Bal daraba alaihi salatu wassalam biyadaihil ardo. Nabi menepukkan dua telapak tangan beliau sebagai praktek kepada Ammar bin Yasir. Ya. Liyakuna ta'lim hadha amalian, supaya pengajaran ini nanti bisa diamalkan. Fata'limu tullab idha kana bitariqati amaliyah yusahidunaha yakunu hadha ablagh minal iqtisar alal wasfi bil qaul. Dan mengajari santri mengajari orang yang menuntut ilmu dengan cara pengajaran praktek yang mereka bisa menyaksikannya, itu lebih mengena daripada sekedar ucapan, penyampaian. Barakallahu fikum. Wa hadza ma yasummunahu fi turuqit at-tarbiyah al-an wasail al-idah. Dan cara tarbiyah dengan praktek, ya, para ulama menyebut dengan wasilah yang jelas, sebagai wasilah penjelas. Barakallahu fikum. Demikian pula anak-anak, ya, masih kecil atau baru masuk tamyiz, jangan kemudian cuma dilarang, jangan begitu, jangan begini, tapi langsung dipraktekkan. Ini sampah, buangnya di sini, dituntun, nah, dibuang di sini tempat sampah, ya. Jangan kemudian, jangan situ, ke sana, kemari, ke sana, ya. Jadi dalam tarbiyah itu tidak bisa kemudian seorang hanya berteriak kesana kemari tapi dia diam di tempat, tapi langsung dipraktekkan, didatang. Tidak boleh begini dan begitu. Maka itu lebih mengena. Demikian pula pada urusan agama, maka dengan praktek itu lebih ablak mengena daripada hanya sekedar penyampaian lisan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini pada hadis Ammar bin Yasir riwayat Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi intinya untuk tata cara tayamum itu daripada kedua telapak tangan. Kalau telapak tangan dulu kemudian wajah, maka tidak sah menurut para ulama. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.